Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dunya. Qala wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibil. Kala waman telan utawi isabani wong lam yakun iku lamun ora ono iku ma'ahu tetep serta niman illa arbaun kecoba opo papat minal ibili kang saking unta falaisa moko raono iku fiha tetep ing dalem papat opo sedekah zakat illa ayyasha'a kecoba yen to karep illa ayyasha'a kecoba yen to karep sapa rubuha wong kang duweni arba'un soporobuha wong kang duweni arbaun soporobuha wong kang duweni arbaun Allah jadi nek papat ora zakat kecuali nek kepingin sedekah iku mana wa fi sedaqatil ghanami lan ing dalem sedekah zakate kambing fisa imatiha iku tetep ing dalem dikembalakane kambing fisa imatiha iku tetep ing dalem dikembalakane kambing kambing yang dikembalakan dengan tanpa ada biaya ila ganat ing dalem nalikane ono opo kambing iku arbaina 40 ila isrina wamiatin ila isrina wamiati syatin tumeko 20 lan 100 kambing satun utawi kambing siji satun utawi kambing siji satun utawi kambing siji jadi 40 minimal ya kan zakate kambing artinya nisabnya kambing minimal harus 40 baru wajib zakat satu kambing fa'in zadat mongkolamun ngeluhi opo kambing ala isrina ingatase rongpuluh wamiatin lan satus ila miataini tumeko rongatus fafiha mongko ikut tetep ing dalem miataini fafiha mongko ikut tetep ing dalem miataini syatani utawi kambing dulu fafiha mongko ikut tetep ing dalem iki miata ini atau luwih saking istri Naomi atin kambing lulu pain zadat moko lamun luwihi opo kambing alam miata ini ingatasi rongatus ila talathi miatin tumoko telungatus fafiha moko iku ing dalem luwih saking luwih mawon luwih saking rongatus sampai telungatus salah susiyahin utawi telu piro-piro kambing. Salah susiyahin utawi telu piro-piro kambing. 200 sampai 300 kambing. 200 lebih ya, 201 misalnya. Itu sudah wajib 300 kambing sampai 300. Fa'in zadat mongkolamun luwihi opo kambing ala salah timiatin ingatasi telung atus. Fafikul limiatin moko iku yang dalam saben-saben satus syatun utawi kambing siji. Fa'in ganat mongkolamun ono opo sa'imatur rojuli kambingi wong lanang. Sa'imah itu kambing yang dikembalakan dengan tanpa biaya, ya dikembalakan sendiri tanpa diripno, ini jenis saya. Ikunda kisotan kurang an arba'ina saking 40 syatan apa nih kambingnya ana wahidatan wahidatan kang siji falesa mongkorono iku fiha tetep ing dalem sa'imatur rajul apa sedekahun zakat wong seko wong isi dipaketin nanti illa ayyasha'a kecoba yen to karep sapa rubuha wong kang duweni saimah sapa rubuha wong kang duweni saimah dadi minimal zakate 40 apa nisope kambing 40 kala wala yujma'u lan ora kena dikumpulno apa baina mutafarriqin ing dalem antarane perkara kang pisah wala yufarraqu lan ora kena dipisah apa baina mujtami'in ing dalem antarane perkara kang kumpul khosyata sodakoti krono disodako dadi nek pisah ora kena dikumpulno nek kumpul gak kena dipisah khawatir zakat. Jadi nek pisah gak usah dikumpul no. Jadi istilah ini iki ono khiltoh nyampur kambing misalnya kambing Zaid dan kambing Bakar dicampur ya kan no? Dicampur iki jenenge dikumpul no. rong puluh berarti jadi ini petarung puluh ini kemarin wajib zakat, dipisah berarti dewi-dewi sekarang cuma 20-20 tidak wajib zakat, ngono gak oleh ya kan, gak oleh kalau yang nanti kumpul dan dikumpul khosyata sodako di zakat, di bayar zakat, mari ngono dipisah dikumpul ya gak ada ngono di zakat, ya gak ada kalau bentama di sini tambah sidi rek anu ni apa jenengnya bentama sidi sing ditolong ayo saya gitu kumpul kambing awet diri nah, contoh dengan ini Abdul Rozak ini Abdul Rozak Joko itu Pak Joko masih itu Pak Joko Rojak sing Joko ndi oh iya ne wong Joko apa sapa jenenge Eko kok Joko lah Eko Pak Eko wis Abdul Rozak karo Pak Eko iki duwe kambing 40 kalau kambingnya 40 zakatnya berapa? Hah? Satu, Pak Eko wajib zakat satu, Pak Rozak wajib zakat satu. Wah ini pinter Pak Rozak ini. Pak Eko, ayo kambingnya digabungin. nek digabung zakatnya gak siji-siji tapi separuh-separuh ceritanya. Mergane 40 tambah 40 dadine 80. Kambing 80 itu zakatnya cuma 1. Maka digabung ae Pak Koe digabung ae Pak Koe gabung wis mari ngono. Maka zakatnya gak loro. Dadine piro? Siji. Pak Eko ngetokno separuh, Pak Sopo ini sendiri, Pak Rosak separuh, lu ngono tadi ini lagi. Tadi sing kumpul gak kena dipisah, sing pisah gak kena di kumpul no krono wedi sodako ngono gimana nih kala wa mau teh perkoro kana kang ono koma iku min holi to ini saking apa iku jenenge iku min holi to ini saking perkara loro kang campur fainahuma moko setune holi to ini iku ya tarojani murut iku merujuk sapa holi to ini fainahuma ing dalem antarane holi to ini bisa wiyati kelawan padha kaya tadi niku ya kambingnya Pak Eko dan Pak Abdul Rozak dikumpulno tadinya semua ada 80 ya mereka punya kambing 40-40 maka zakatnya ya podo seolah podo separuh kambing ya makanya tinggal ngene ya ini rujuk wah wis saiki sing ngetokno kuwi Pak Eko jadine Pak Rozak ya wis tapi nah, ora ganti sing ditokno 2 juta oh ya wis kok aku tak bayar 1 juta lah ini namanya ya tarojaan wala yukhriju wala yukhriju wala yukhroju ya wala yukhroju lan ora ditokno di sodako di ing dalam sodako apa hari matun ya toh apa hayawan apa hari matun matun apa hayawan kang tuwa sing mini-mini apa hari matun apa hayawan sing tuwa banget pijak setunggal pijak sisi ora kena wala wala taisun illa ayyasha illa ayyasab wa al-musad daku aku musad itu musad itu wala taisun lan ora pelanangan, wala taisun lan ora pelanangan. Tais itu pelanangan, berarti pelanangan, pejantan. Jadi sing dijuku ojo sing pejantan, ana maknane. Yang ini ditugasno untuk ngerabeni apa jenenge hayawan-hayawan yang lain. Kala ila ayyasha kejaba yen to karep sapa al-musaddiqu sing sedako. Kala wa firriqati fi mi'atai dirhamin ruhul usuri. Kala firriqati lan iku ing dalem apa iku jenenge. Kala wa firriqati lan iku ing dalem apa iku jenenge. Perak. Firikoti lan iku ing dalem perak, perak sing murni. Fimi atai dirhamin rupani ing dalem 200 dirham. Rubul usyuri utawi seprapati sepersepuluh. Rubul usyuri utawi seprapati sepersepuluh. Jadi kalau perak itu harus mencapai 200 dirham baru wajib zakat. Piro zakati seprapati sepersepuluh. Jadi 200 dirham, 200 dirham dibagi apa namanya 10 berapa berarti 20 ya. Kalau mari ngono 20 dibagi 4 kira berarti 5 berarti 200 dirham zakatnya cuma 5 dirham. Paham ya, kowe duwe 100 gram, 100 gram emas, maka zakate tinggal bagi 100 bagi 10, 10, 10 dibagi 4, 2,5, maka zakate dari 100 gram adalah 2,5 gram, menurut-menurut. Fa'ilam takun illa tis'ina wa mi'atan, fa'ilam takun mongkolamun orang no'opo perak. Kala iku ilatis ina kecoba 90 wamiatan lan 100. Falaisa mongko ora ono iku fiha tetep ing dalem perak apa sedekatun zakat illa ayyasha kecoba yen to karep sapa robuha sapa wong kang duweni apa iku jenenge perak. Waman lan utaisa paniwong iku balagot iku lamun temeko indahu ing dalem sandingi wong minal ibili saking unta apa sodakotul jada'ati apa sodako jada'ah. Kala sodako jada'ah jani kudune sodako ini dari jada'ah jada'ah ini lu tua tapi wale salan orang-orang umur petang tahun misal iku indahu ing dalam santing iman opo jada'atun jada'ah wa indahu lan iku ing dalam santing iman hikotun utai hikoh lah hikoh ini ngisori umur telung tahun fa innaha moko setuhuni hikoh ikutuk balu iku diterima apa hikoh minu saking man waya jalulan dati no sopoman maha sertani hikoh syata ini ing kambing luru syata ini ing kambing luru intaya sarota lamun gampang apa syata ini intaya sarota lamun gampang apa syata ini lahu marang man au isrina uto rong puluh dirhaman apa nih dirhami ini mana nih ya sampean wajib bayar apa jenenge jada'ah gitu. Jadi sampean sekarang ini punya kewajiban ngetokno zakat berupa jada'ah. Jada'ah itu onta yang umur 4 tahun tapi sampean gak punya jada'ah, adanya hikoh unta yang umur 3 tahun, maka hikok nggak apa-apa dikeluarkan untuk zakat, tapi tambahi 2 ekor kambing. Mana itu nek gak ada 2 ekor kambing, tambah 20 dirham. Gimana nih ya? Mantan utai siapa nih wong? Balagot iku lamun tumoko indahu ing dalam sandingiman opo sodakotul hikotis zakat hikoh. Sodako zakat mana nih? Zakat hikoh. Jadi dia harus zakat hikoh unta umur 3 tahun, tapi walaisat man ora ono iku indahu ing dalam sandingiman opo al hikot hikoh. Kala wa indahu lan iku ing dalam sandingiman al jada'at utai jada'ah. Wah si ono malas sing luwih gede nih. Fainaha moko setune jada'ah iku tubalu tenrimo wa jada'ah. Ngeten. Fainaha moko setune kisah iku tubalu tenrimo. Minuh saking wong opal jada'u jada'ah. Kala wayutihi lan paring ing wong sapa al musaddaqu wong kang disodakoi isrina ing 20 dirhaman apa ni dirhami ausata ini utawa kambing loro rawahu riwayat ing hadis sapa Bukhari. Sampean sebenarnya wajib zakat hikoh, tapi enggak punya hikoh, adanya jadaah yang lebih tua. Yang enggak apa sudah jadaah dikasihkan, tapi nanti orang yang si disodakoi balik no susuk istilahnya. Susuk piro? 2 ekor kambing atau 20 dirham. Oh banget itu ya, perinci banget berkaitan dengan masalah zakat. Kalau an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, anna Nabiya seduhni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku ba'athahu ngutus sinten kanjeng Nabi ing Mu'adz ilal Yamani marang Yaman. Famarohu mongko perintah sinten kanjeng Nabi ing Mu'adz ayahuda kelawan yento ngambil sapa Mu'adz mingkulli 30 saking saben-saben 30 ngambil bakorotan ing sapi tabian rupane tabi pedet lanang au tabiatan utawa pedet wadon au tabiatan utawa pedet wadon. Kala ketika Nabi merintah Sayyidina Mu'adz nang Yaman, nanti setiap orang yang punya 30 ekor unta harus bayar zakat 1 ekor tabi atau tabi'ah. Tabi itu anak unta. Itu anak unta, anak apa? Anak sapi yang sudah umur 1 tahun. Itu jenis tabi atau tabi'ah. Kala wa min kulli arba'ina lan saking saben-saben 40 sapi musinatan ing musinah sapi betina yang sudah umur 2 tahun. Wa mingkuli halimin lan saking saben-saben wong sing baleg kalatinaron ing satinar kala au adluhu utawa sepadani dinar kala muafirian kala muafirian apa iku jenenge au adruhu muafirian apa nih pakaian muafir ini rawahu riwayat ing hadis sobal khamsatu wong limo walaf tu dela fati hadis dikuli Ahmad dagatu Imam Ahmad wa hassanahu lan ngukumi hasan ing hadis sobat Tirmidhi, Imam Tirmidhi. Kala wa asyara lan isyara sopo Imam Tirmidhi ilakhtilafin marang perbedaan fi waslihi ing dalam mausuli hadis mausuli ini mausul apa mawkuf ya mana-mana nih wa sohahahu lan nyohehno ing hadis sopo Ibnu Hibban wal Hakim an Amr ibn Shu'aib bin an abihi saking bapai Amr an jaddihi saking embai Amr radhiyallahu anhum qala dawu sapa jaddihi qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil apa sedekahul muslimina. Apa piro-piro sedekahe piro-piro Islam ala miyahihim ing atase piro-piro banyune al muslimin. Kala rawahu ngareng hadis sapa Ahmad Imam Ahmad ini mana nih. Jadi Islam itu ingin memudahkan orang Islam dalam mengumpulkan zakat dengan cara pemerintah itu mengangkat amil yang bertugas untuk mengambil zakat dari masing-masing penduduk. Jadi mereka tidak diwajibkan untuk nyetor zakat itu. Gimana nih? Maka itu khodu alamiyahihim. Ya wis kalau diambil zakatnya dari tempat kumpuli apa kambingi, untoni biasa kumpul neng di, biasa kumpul neng banyu juga diambil di sana. Tidak perlu orang yang punya unta itu apa diwajibkan untuk datang di kantor penyetoran zakat misalnya gak wajib. Wali Abi Dawud lan iku kadi Abi Dawud aidon hanimane utai daulah tu khulu ora diambil apa sedekahuhum piro-piro sedekah muslimin illa fi durihim kecoba yang dalam piro-piro omahi muslimin kecoba yang dalam piro-piro omahi muslimin. Kala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala dawuh sinten Abu Hurairah kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengene laisa ora ono iku alal muslimi ing atase wong kang Islam. Kala iku alal muslimi mana iku wong kang ono ketok iku di guru Ramadan bareng yo nanti turu tau, hah? Ramadan bareng lu, hah? Ayo kena dikerjoki, kamar kono, oh nolong mau, ayo dikerjoki kono, sing turu-turu, kau mau nak banyu? Kala fi abdihi laisa lan muslim fi abdihi ing dalam budaya muslim wala farsihi lan ora jarane muslim apa sedekatun zakat dadi budak gak disakati ya toh terus budak yo gak disakati rawahu garang hadis sapa Bukhari mobil yo gak disakati ya toh budak kan padha karo mobil wala jadi nek cara sapi iya ya iya zakat iku ya iku sing mesti ditentokno iku biji-bijian buah-buahan saja cuma kurma dan anggur maksudnya. Terus nek hayawan sapi unta kambing liyane gak ayam gak wajib dizakati ya kaya ngoten iku. Kala omah yo ora. Kok jadi sakit. Gedung yo enggak. Sampai punya gedung masih disakati yo enggak. Punya rumah banyak sampai masih disakati nggih mboten kecuali rumah itu sampai perdagangkan beto iki. Jual beli tanah kan ya. Nah niku beda itu sakate lewat no bawa zakat tijaro. Gaji ono zakat gaji asli nek terus Safiyah gak ono zakat gaji ya gak ono kala iku lama-lama saiki netepno zakat profesi sekian sekian sekian itu wajib bayar sekian kala nek cara fikih klasik ada zakat profesi itu zaman biyen. Apa gak ono sih orang yang berprofesi sebagai ini ya ono. Pernahkah Kanjeng Nabi mengasihkan zakat orang ono? Ya, profesi sebagai amil, mana? Profesi sebagai gubernur kan dapat anu dia gaji. Tiba-tiba zakat enggak, enggak ono zaman biyen. Kala ubi biyen sithik bayarane jare sapa ya padha wae. Ya ini ya nek konsepnya umpamanya itu ada ya seharusnya mulai dulu di wajib. Ono. Tapi ya itu aja. Saya kadang ratusan juta gaji lek kayak menteri lah ini kan ya. Kala wali muslimin lan iku kadhe wong muslim. Kutaita ulai sarawno iku fil abdi yang dalam budak sodakotun nopo zakat ila sodakot al fitri kejobo zakat fitrah. Zakat fitrah makhluk. Kala an Bahzi bin Hakim an nabihi saking babi Bahzin an jadihi saking embayi Bahzin radiyallahu anhum kala dawu sopo jadihi kala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikul lisa imati ibilin ing dawu iki fikul lisa imati ibilin iku ing dalem saben-saben saimai unta. Saimai itu sing dikembalakan tanpa ada biaya itu fi arba'ina rupani ing dalem saben-saben 40 pintu labunin utawi pintu labun la tufarruku kala ora dipisah apa ibilun unta hisab biha saking hitungane unta man atoha mutajiron biha falahu ajruha man utai sapane wong iku atoha kala iku lamun paring sapa man ing unta mutajiron hale wong kang jar golek ganjaran biha kelawan unta falahu moko iku kaduwe man ajruha utai ganjaran ing unta. Waman lan utai sapani wong iku mana aha iku lamun nyegah sapa man ing unta nek gelem bayar zakat fa inna moko seduni kita iku akhiduha iku wong kang ngalap unta wasatro malihi lan separuh nih hartane man. Ngono ya kala azmatan kelawan dadi tenanan. Tenanan makna nih azmatan apa azmatun? Azmatan. Azmatan kelawan dadi kesungguhan. Kesungguhan min azamati robbina kang saking piro-piro hake pangeran kita. Ngono dadi ngene iki ya. Kalau orang bayarkan zakat maka dia dapat pahalanya kalau memang tujuannya dapat pahala. Tapi kalau dia enggak mau membayarkan zakatnya maka saya akan mengambil paksa zakatnya karena kata Nabi kan fa inna ahiduha. Bukan cuma zakatnya yang saya ambil, separuh hartanya juga saya ambil. Iki jenenge ana ta'zir bil mal istilahnya. Lihat di sini. Yang disampaikan kadang enggak salat 1000, 2000 iki hadis sih. Ya kan toh? Melakukan pelanggaran, tidak mau bayar zakat, zakatnya diambil dan separuh hartanya sebagai bentuk hukuman. Kala hati sing genah kan tak gini wasyatro mali separuh hartanya akan saya ambil sebagai hukuman. Ben ngerti nek zakat iki haknya Allah Ta'ala azmatan min azamati robbina. Ben ngerti nek iki tenanan zakat iki gak dibuat main-main. La yahillu ora halal li ali Muhammadin tapi keluarga ni Muhammad minha saking zakat apa syai'un suci-suci nek alu Muhammad gak oleh makan zakat. Rawahum riwayatun ing hadis sawah mati Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu lan nyoheno sapa Al-Hakim Imam Hakim ing hadis ya wasoka haulan nyoheno ing hadis sopal hakim Imam Hakim wa ala kola nak lek sopo asyafi Imam Syafi al kaula ing pendapat bihi kelawan hadis ala thubutihi ing atasi tetapi hadis kola tadi cara Imam Syafi hadis ini ora subut, gak subut berarti gak sohe cara beliau ya. Umpama soleh pasti tak ambil iki jare Imam Syafi'i ngono mana nih. Ditalek mana nih ngono. Hadis iki cara aku iki gak kuat. coro kuat hadis ini pasti tak ambil, sehingga saya berpendapat boleh mentakzir, boleh memberikan ukubah, memberikan hukuman dengan membayar harta. Nah, tapi sampai tidak boleh, mayoritas ulama kalau boleh. Allah an aliyin radhiyallahu anhu qala dawsin nabi. Qala dawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kanat ing dalem nalikane ana iku laka tetep kadwi sira apa mi'ata dirhamin 200 dirham perak mana ni wahalalan teko setahun teko alaiha ing atase mi'ata dirham opal haul setahun fa fiha mongko iku ing dalem mi'ata dirhamin khamsatu darohima utawi limo piro-piro taun taun apa jenenge dirham uruk api kala ya tangi di rumah noi gak ono sing bener no lan kala sing sing turu-turu dituruhi kepalane iso gak petel pasir kon gak petel di pasir petel turu tok hilang langsung kan. Jadi ya, batas minimal orang zakat adalah kalau hartanya peraknya mencapai 200 dirham baru wajib zakat satu. Syaratnya lagi harus sudah mencapai 1 tahun. Jadi 1 tahun harta itu penuh akhir penuh terus 200 dirham itu penuh terus maka baru wajib zakat. Tapi kayak tengah-tengah kalau gitu ente punya 200 dirham perak kurang saulan kalong jadi 100 dirham wis sekaji zakat iki ya sekaji zakat utawa kurang 1 bulan kalong jadi 100 dirham kurang 1 hari dari setahun balik meneh 200 dirham sekaji zakat sik durung setahun berarti 200 sik nah mulai kembali lagi 200 dirham itu haulnya mulai dihitung lagi ngomong caranya, paham ya? Jadi kudu terus-terusan 200 dirham kalau jadi haulnya itu nanti akan terbarui istilahnya walaisa lan oraono iku alaika ingatasi siro opo syai'un suwici-wici hatta yakuna sehingga ono iku laka katwi siro opo isruna rong puluh dinaron apa nih dinare wahalalan teko alaiha lewat artinya wahalalan teko lewat alaiha ingatasi isruna opol haulu setahun fafiha moko iku tetap ing dalam isruna dinaron nisfu dinarin utawi separuh dinar. Kalau uang perak emas itu harus mencapai 20 dinar 20 dinar nanti kalau sudah ada setahun maka zakatnya separuh dinar. Fama moko te perkoro zata kang luweh apa ma fabi hisabi dalik mongko iku tetep kelawan ngitung-ngitung mengkono ma. Jadi kalau lebih dari 20 ya tetep dihitung. Nek kambing enggak, nek kambing kambing mboten dihitung. Kowe punya 40 kambing karo punya 50 kambing zakate padha. 40 kan minimal harus wajib zakat kan ya satu kambing. Kalau punya 50 apa berarti zakatnya satu kambing koma ora? Orang ngono gak ono ngono nih. Nek kambing gak ono koma-koma. Gak dihitung luwih ini. Tapi nek uang dinar dirham itu lebih dihitung juga. Misalnya 20 dirham dinar tadi, zakatnya setengah dinar. Kalau kita punya 25 atau 30 misalnya, 30 dinar, ya berarti yang 10 ini juga dizakati. Kalau yang 20 tadi dizakati separuh, ya kan toh? Separuh dinar, maka 10 ini kita zakati juga. 10 kita bagi apa nama 10 dirhamnya kita bagi 10, 1. 1 kita bagi 4. Nah, 0, berapa kan? Itu berarti nanti zakatnya setengah dinar plus 0,25 ya kan toh? Dinar. Ono kuwi seprapate dinar. Ya toh? Nah, itu carane ngono. Kala seprapat dinar, jadi setengah per tambah seprapat ya setengah tambah seperempat dinar. Kayak ngono carane. Berarti 3/4 dinar niku. Kala tetep dihitung sing lebih niki. Kala walaisa lan ora ono iku fi malin ing dalam harta apa zakat atau zakat hatta yahula sehingga teko lewat alaihi ing atas harta apa alhaulu setahun. Rawahu dengan ing hadis sapa Abu Dawud. Yola, saiki zakat profesi itu zakat mal atau zakat apa? Kalau zakat mal berarti harus lewat 1 tahun baru wajib zakat. Ayo, kadang sekarang 1 bulan sudah ditarik itu, kan ya piye? Wah, bukankah enggak sama dengan zakat mal, tapi disamakan dengan zakatnya padi. Zakatnya padi berarti kalau 1 panenan itu mencapai 1 nisab, nah berarti wajib zakat. 1 kali gajian mencapai nisab, nisabnya padi, ya baru wajib zakat. Nek guru, piro gajine 2 juta ya gak wajib zakat. Ya toh? Kalau tapi ya kudu dikumpulno iki nanti ya. Wah, repot ya kudu dikumpulno setahun 2 juta, 2 juta, 2 juta, 10 juta, 24 juta wah, wajib zakat. Wajib zakat iki koyo zakate nopo jenenge? Pari. 10% wah ngeblak wong lawe ya toh. Wah, wake banget. Apalagi wah mesai kafe biaya mahal ya kan yo. Kalau makan ini orang lama-lama tidak pendapat ini zakat profesi dinamakan disamakan dengan zakat mal atau zakat itu apa namanya muasyarat itu. Zakat tunaba tumbuh tua apa gimana? Beda. Memang ini awal no zaman dia. Kalau warajihu anit Tirmidzi lan dibukati Imam Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma utai dawu manut isa pane wong iku istafada malan iku istafada iku lamun mengembangkan sapa man. Nah iki sing dikene dasar kalau sebagian orang. Kala fala zakat mongko ora ono zakat iku maujud. Kala fala zakat alaihi mongko ora ono zakat iku maujud alaihi ngatasi man hatta yahula sehingga lewat alaihi ing ngatasi harta awal haul setahun waraju te sing roje iku waqfuhu mauquf fi hadis tutu marfu iki tapi mauquf berarti dawuh Ibnu Umar. Mari istafadah malam. Iki dalil zakat profesi di sini. Ini dalil. Ya dikias-kias no kan. Ini nek delok niki barang siapa yang menghasilkan harta maka tidak wajib zakat baginya sampai mencapai 1 tahun. Kita sabar. Istafadah itu menghasilkan harta. Tapi mau kufatis ini sehingga orang diarani hadis sahih tapi walaupun mauquf ana sing ngarani iki sebagai dihukumi marfu. Kalau ana dihukumi marfu ya wis berarti ya dadi ne dawuh Kanjeng Nabi iki sing dadi dasar zakat profesi. Barang siapa yang menghasilkan harta maka tidak wajib zakat kecuali mencapai 1 tahun. Kalau mencapai 1 tahun berarti zakatnya nanti disamakan dengan zakat mal kan. Itu berarti kalau mulai awal dia sudah mendapatkan 1 nisab 1 tahun itu. Kalau dikumpul-kumpul lo setahun baru 1 nisab berarti nek podo karo zakat mal tidak wajib zakat. Ngono kan nggih. Paham kok lo? Enggak paham. Kayak gini, ini ramai terus ini perdebatan ini zakat profesi. Apalagi kemarin pemerintah mau mewajibkan pegawai negeri zakat lewat pemerintah langsung dipotong langsung. Ya nek dipaksa-paksa dalile ya ono wae ngono. Pendapat dipaksa-paksa ya ono wae. Mau dipaksa-paksa lho ya ono wae tapi yo gak sini masalah zakat ini istilahnya ono sing mal amwal sing dohiro ono amwal sing batina. Lah pemerintah itu oleh ngurusi cuma amwal sing dohiro, nek batina lah ngono perdagangan itu hasil gaji itu semuanya amal sing lebih mendekati amal batinah. Pemerintah gak punya urusan masalah zakat yang kayak gini. Kalau masalah unta itu, sapi itu baru itu pemerintah punya punya wewenang untuk apa mengambil paksa. Tapi kalau masalah harta yang sifatnya batinah itu gak oleh. Ucap fikih kalau menurut. Wala an Amr ibn Shu'aib an Nabi sange bapak Amr jadi saking bayi Amr bin Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Rasulullah ngene manut esa pane wong walia iku lamun maleni sapa man ngurusi sapa man ngurusi yatiman ing anak yatim lahu kang iku gatu yatim malun uti harta fal yattajir moko pecik dagang sopoman kala lahu krono yatim wala yatrukuhu lan ojo ninggal sopoman ing harta hatta taku lahu singgong ngentekno ing harta apa sedekah itu apa zakat. Jadi nek ana wong jadi waline anak yatim dan anak yatim itu punya harta, maka harta anak yatim ini wajib dikembangkan supaya nanti tidak habis dimakan zakat. Berarti hadis ini menunjukkan satu, harta anak yatim yang dibawa oleh walinya, walinya itu punya kewajiban untuk mengembangkan harta itu. Yang duwe lu yo kadang saya kadang gak duwe. Yang punya yayasan dia ditampung dalam yayasan, yayasan ini minta sumbangan, ya kan? Sumbangan ini diberikan pada yayasan. Berarti harta ini milik yayasan, tapi oleh orangnya disuruh untuk diberikan kepada anak. Ya, berarti aku duduk duwe anak yatim tapi duwe yayasan. Kembang lo yo, monggo gak yo. Gak masalah mesti duduk duwe mereka. Ala nomor loro hadis iki nunjukno harta anak kecil itu wajib disedekahkan, wajib dizakati. Wong wanita gak wajib to. Anak kecil guru bale kok diwajib no zakat. Lah jawab wanita masuk akal beliau. Akal-akalan, tapi temen iki kuwi. Iki hadis kena harta tak kula usahakan. Rawahu bil ning hadis sahabat Tirmidzi Daraqutni tapi wa isnaduhu utai salati hadis dikutu ifun apas walaupun apas walahu laniku katui hadis syahidun utai syahid mursalun kam mursal inda syafi'i muga imam syafi'i karena ini ada apa jenenge ada syahide maka walaupun ini kita if karena ada syahide hadis mursal mursal podo do ife dan ini kuat sih do if mereka yang kuat no hadis itu kena dengan cara kasroti turuk nomor loro golek syahide nomor telu ono tabihi. Jadi hadis do'if kena dikuatno dengan sesama hadis do'if atau dengan yang lebih tinggi. Itu kalah paham ya itu cara nih kuat no hadis yang lebih tinggi. Do'if ini ya do'if diitibar dulu, diteliti dulu ada penguatnya enggak, itu namanya itibar cara mustalah orang moro-moro wah do'if ini kakak tiba kesek kan golek isi iki ono sahihnya, ono tabenya, ada turuk yang lain, sanad yang lain enggak? Kalau ada berarti jadi ini kuat. Banyak penguat hadis itu. Anabdillah ibn Abi Aufa qala dawu sinan Abdullah bin Abi Aufa kana ono sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu kana ita iku ita atahu yang dalam nalikane apa iku jenenge dalam nalikane nekani ing Rasulullah sapa kaumun kaum bisadaqatihim kalawan sedekah kaum kala mengko dawuh sinten Rasulullah dawuh ngene Allahumma shalli alaihim Allahumma do Allah shalli paringo apa iku rahmat sinten panjenengan alih mengatasi kaum muttafaqun alih. Nah ini hadis kan. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika kedatangan orang membawa sedekah, Kanjeng Nabi mendoakan Allahumma sholli alaihi. Ini hadis genah dari sini. Moco solawat kepada selain Nabi itu boleh walaupun tidak diikutkan kepada Nabi. Nabi aja gitu ya. Lo masuk ala Muhammad. Lo masuk di ala Banser. Ano bukan ya? Eh ano wahai bawa saya ke aneh-aneh. Allahumma sholli ala Pancasila. Allahumma sholli ala NKRI. Heroh ya kan? Kalau video ibu, aduh aneh-aneh. Allahumma sholli ala Jokowi. Oh, no, mari kamu keri-keri ini. Wah, alay. Dalilah ikili. Allahumma sholli alaihi. Mendelok neng Al-Karnawawi gak boleh baca solawat kepada selain Nabi malaikat kecuali diikutkan kepada Nabi dan malaikat. Jadi moro-moro ujung-ujung kita mengucapkan Allahumma sholli ala Pak Eko, oleh Pak Eko. Allahumma sholli ala ulum kena. Nek diikut lo kena. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ulum wa ala Pak Eko wa ala kuwabeh baru kena. Nek langsung gak kena. Gak kena itu apa? Haram. Kalau siaran ini makruh. Tapi nek niki mutafakun alaih hadis. Alam. Alasannya karena mulai zaman salaf kalimat sholawat itu hanya diperuntukkan untuk para nabi malaikat. Yang selainnya boleh disholawati nek diikutkan nabi. Ini kanjeng Nabi ngajari ya Allah maksudnya ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad diikutkan Nabi Muhammad. Oh, no. Ala ya kena nih. Iki pendapatnya Imam Ahmad belok dohiri hadis. Tapi memang mayoritas ulama tidak memperbolehkan membaca solawat secara sendiri kecuali kepada para nabi dan para nabi malaikat. Jadi cara ulama itu jumhur itu kalimat solawat itu khusus bagi nabi dan malaikat. Nabi yang dihadisikannya Nabi Gong ini hadis kanjeng Nabi itu diarahkan kepada mendoakan, bukan baca solawat, mendoakan. Mana ni? Kaidai ketika hadis niku ya tatarruku ya masuk ke dalamnya ihtimal sakoto bi istidlal. Tapi gak kena tiga istidlal wis. Kan ini kemungkinan ngene. Kemungkinan ini kan wis lah, tapi gak kena ketane wis. Qala an Ali bin Radhiyallahu anhu anna al-Abbas sabni Abbas radhiyallahu anhu iku sa'ala iku takon sapa Abbas an-nabiy ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jili sodakotihi ing dalam nyepet no sodakoi Abbas qabla antahila ing dalam sadurunge yen teko mangsane apa sodako zakat sodako Faroh khosomo kau memberi kemurahan sidang kanjeng Nabi lalu marang Abbas kala kala baiku jenenge kau belantaki lah faroh khosolo barang Abbas widalik yang dalam mengkono-mengkono takjiri sodako wawilaneng hadis sobat tirmidhi mam tirmidhi wal hakim lan al hakim ya. Jadi Abbas minta kepada kanjeng Nabi bertanya ya Rasulullah terus bunyi kalau saya zakatnya saya cepatkan sebelum datang mangsanya sebelum satu tahun di zakat itu zakat ya orang mau enggak habis enggak apa-apa wis tapi kanjeng Nabi takjilu zakat sebelum waktunya itu enggak masalah kalau memang hartanya sudah mencapai satu nisab qala an Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinten Rasulullah dawu ngene laisa ora ono iku fima ing dalam perkara duna khamsi awakin kang tetep ing dalam ngisore limo pira-pira ukiyah minar wariki saking perak apa sedekah duna zakat walaisalan orano iku fima ing dalam perkoro duna khomsi taudin kang kurang limo kora limo zaut iku hitungan antar 3 sampai 10 dan ibili kang saking untuk opo sodakotu nopo zakat walaisa lan ora ono iku fima ing dalam perkoro duna khomsati ausukin kang kurang limo piro-piro wasak minat tamri sangking kurmo opo sodakotu nopo sodakot zakat artini rawahu kriwan yang hadis opo muslimun jadi zakati kurmo khomsatu ausukin ya, lima wasak ini kira-kira 650 berapa kintal gitu. Jadi kalau sampai dipanen kurma kalau ada 5 wasak ya sudah wajib zakat. Berapa zakatnya? Ya 1/10-nya ya. Kalau diairi dengan tanpa biaya. Kalau diairi dengan biaya berarti cuma 1/5-nya. Kati muslimin hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu utai dawuh laisa ora ono iku fima ing dalam perkara duna khomsati ausukin kang kurang liwo piro-piro wasak intamrin saking kurma wala habbin lan ora biji-bijian nopo sodako zakat muaslu hadithi Abi Sa'id utai asali hadithi Abi Sa'id iku mutafakun alaih. Qala an Salim bin Abdullah an Abi saking bapak Salim radhiyallahu anhu ma'ani Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten kanjeng Nabi dawuh ngene fima iku ing dalam perkara sakot kang nyirami ing ma apa sama langit udan wal uyunul lan pira-pira sumber au kana utawa ono minum dengan oyote. Jadi golek air karo oyote mengisor, gak perlu disirami, ya kan? Iki jenenge atharian. Iku atharian iku meminum dengan oyot. Oyot itu apa jenenge? Akar. Jadi golek banyu dhewe mengisor. Gak perlu disiram. Kalau suhu desa per 10. Fima lan iku yang dalam perkoro supya kang disirami apa mabina tahi kelawan ekoran kala wis manane alat lah wis dengan alat kelan alat ini suri-suri utawi separuhnya sepersepuluh kalau sampean menyirami tanahmu dengan alat misalnya dengan timba atau dengan diesel ya kan. Nah, ini berarti zakatnya cuma nisful usur separuh ini sebar sepuluh dan itu sidi ini rawahu riwayat ing hadis sahih Bukhari. Jadi kalau ada biaya dan penyiraman dalam pengairan maka zakatnya cuma setengahnya sepersepuluh. Tapi kalau enggak ada biaya misalnya diairi dengan hujan atau dengan sumber maka dari sini tidak zakatnya adalah sepersepuluh. Oleh itu yang diperhatikan di sini adalah masalah biaya air. Kalau biaya selain air, pupuk ataupun obat itu tidak diperhatikan. Qala Abi Dawud lan niku kata Abi Dawud idza kana ba'lan al usyuru. Qala idza kana ing dalam nalikane ana apa tumbuh-tumbuhan iku ba'lan. Apa ba'lan maknane? Balan itu meminum dengan oyot-oyotnya, dengan apa itu jenenge, otot-otot tanpa disirami sama sekali. Kala alusuru utawi sepersepuluh wafima lan ibu yang dalam perkara sukia kang disirami opoma bisawani kelawan biro-biro unto. Jadi unto kala unto yang dimaksud di sini adalah timba. Pisawani kelawan piro-piro timbo sing gede pokoknya alat ya wis awinat hiutawa ekoran alat-alat gole air ibu rubuh lusuri utawi seprapate nispo apa bu? Nispo ya? Nah ini ya gitu kita nispo lusuri utawi setengah seper sepuluh. Nah, jadi kalau disirami dengan menggunakan alat artinya dengan biaya maka zakatnya tumbuhan itu cuma setengah sepersepuluh seperlima. Nabi Sabai Musa Al-Asari wa Mu'adzin radhiyallahu anhuma ada Nabi ya setunika yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikolah jauh sinin kanjeng Nabi lahuma marang api Musa dan Mu'ad kalau ini lah tak huduh ojo ngambil sopo sirokabeh fisodakoti ing dalam zakat illa min hadil asnafi kecoba saking ikilah piro-piro tolongan kalah al-arbati kang papat rupani asyairi kandum wal-hindoti asyair cuwawut ya wal-hindoti lan kandum kalah wal-hindoti lan kandum mazabibi lan anggur garing watamri lan kurma garing rawahu ing hadis sopat baroniu wal hakimulan hakim kala jadi sing kan wajib di zakat iku gandum jawawu sapi stamer jadi nek liyane iki wajib wis gak wajib di zakat ya yeah. Semongko, terong, itu, manggis, timun, kau jadi zakat ni. Saya macam ni, aku mahuis. Apel, orang macam jadi zakat ni. Kalau, jadi zakat itu istilah ketentuan Nabi. Kau kena dikias-kias, no itu cara yang musafir. Enak tak? Kena sapi. Nantur semongko, gak wajib. Zakat kala kecuali nek pedagang semoko betul nek pedagang semoko ya kan tau nek pedagang semoko betul dia zakate bukan atas nama semoko tapi atas nama pedagang wali darabudni lan iku kadhi imam darabudni an muadzin saking muad radhiyallahu anhu kala dawuh muad famal qisa'u moko ana kunute kerai kerai ini modelnya kayak kayak timun kerai wal biti hulan semoko rumanulan ruman limo wal kosobulan kosob kala wal kosobu saya ini kalau tebu mana ini kala wal kosobulan tebu tebu saya sapa Fakot afam mongko iku teman-teman ngapuroan rusak yang kita binti roman kosop sih tentang sunung lo sunung lo walaihi wasallam. Isna tu tesana ti hadis iku to ifun iku apes kala. Ikan kita. Isna tu to ifun. Jadi Imam Syafi'i itu zakatnya itu pokok biji-bijian yang bisa disimpan itu wajib di zakat. Makanya jagung wajib di zakat, kedelai wajib di zakati. Terus ini apa nih jenengi itu? Kacang hijau ya wajib, karena itu bisa disimpan. Kalau kacang tanah ya wajib. Yo nek panen mencapai sani sob, nek kan yo. Sahal ibn Abi Hatmah radhiyallahu anhu kon dawuh sapa sahal amarna perintah ing kita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene idza kharastum ing dalam nalikane ngira-ngira no sapa sira kabeh wala fakhudhu monggo ngalapo sapa sira kabeh wadau lan ninggalo sapa sira kabeh atsulutsa ing sepertiga fa illam tadau moko lamun ora ninggal sapa sira kabeh atsulutsa ing sepertiga ya fadau moko ninggalo sapa sira arbu'a ing seprapat kala rawahu dina ing hadis kala sapa khamsatu wong limo illa bena majah kecuali Imam Ibnu Majah wasahahu lan yahnu ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban Al Hakim an At-Tabi bin Asidin radhiyallahu anhu kala ketika sapa At-Tab amarna perintah ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayo kroso kelawan yen to kira-kira no kira-kira no kurma sing masih ada di atas apa namanya dahannya itu. Iki sik teles kok kira-kira nek garing iku piro? Ono tentang dizakati mana nih? Paham lho tentang itu terus nanti zakat. Iki khosu jenenge. Ala tawalina bu anggur kamayu khroso kamayu khrosu kaya oleh dikira-kira napa anak lu apa? Apa wit kurma, apa kurma? Watu khadu lan diambil apa zakatuhu zakate inat zabiban hali rupa anggur garing ngono. Jadi kita panen ya anggur srek banyak ini kepingin banget dol kita tapi gurung dizakati karena masih basah kan gak kan gurung dizakati masih basah piye iki ya wis golek tukang ngiro-ngiro iki kira-kira nek dadi anggur garing dapat berapa kintal? Dapat 2 ton. Ayo wis disakati saiki. 2 ton zakate piro? Tapi zakatnya tidak diambilkan dari anggur telesiku, tapi diambilkan dari anggur yang telah garing. Paham loh itu? Maka itu nanti yang bisa dijual. Kalau rawahu ngriyono ing hadis sapa khamsatu wong limo wa filan iku ing dalam hadis ing kita un utawi ing kita mungkote wallahu a'lam. Amirha ya Rabbi.